Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekannya untuk kaum muslim, karena berdasarkan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya hadis dari Aus ibnu Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam pernah bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. "Fihi khuliqa Adam wa fihi qubid." Di dalamnya diciptakan Nabi Adam dan di dalamnya diwafatkan Nabi Adam. "Wa fihi nafkhatu wa fihi sa'qah." Dan di dalamnya terdapat tiupan sangkakala untuk hari kebangkitan, kemudian tiupan sangkakala untuk hari diwafatkannya seluruh manusia, dan di dalamnya terdapat tiupan dan juga kehancuran bagi setiap manusia. Wa fihi taqumus sa'ah, dalam riwayat yang lain, dan di dalamnya terdapat dibangkitkannya hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fa'akthiru salata fihi alayya." Maka perbanyaklah membaca salawat atasku di dalamnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekarang pada hari Jumat, hari yang paling mulia dalam sepekan, maka banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya di hari Jumat. Di antara amalan-amalan tersebut adalah memperbanyak salawat atas Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian membaca surat Al-Kahfi baik pada malam Jumatnya ataupun pada hari Jumatnya. Maksud saya kata baik pada malam Jumatnya atau hari Jumatnya adalah bahwasanya kalau sudah membaca malam Jumat, maka itu sudah mencukupi untuk hari Jumat. Kalau sudah membaca hari Jumat, maka itu juga sudah mencukupi untuk malam Jumat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian amalan yang lain yang bisa kita kerjakan ketika hari Jumat adalah menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk berdoa di hari Jumat. Karena dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi yaumil jum'ati la sa'ah." sesungguhnya di dalam hari Jumat terdapat sebuah waktu. La yuwafiquha 'abdun muslimun yad'u Allah yas'alu Allah ta'ala fihi khairan fiha khairan illa a'tahu iyyah. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah seorang hamba tersebut bertepatan berdoa pada waktu tersebut di dalamnya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang dia minta. Para ulama berbeda pendapat tentang perkara ini, kapan waktunya. Dan orang yang cerdas adalah orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan yang lewat. Kenapa dikatakan cerdas? Karena dia tidak mungkin dia tidak dapat kesempatan itu lagi. Kalaupun nantinya dia dapat kesempatan itu lagi, mungkin kesempatan itu tidak sebesar sekarang. Kalaupun kesempatan itu sebesar sekarang, mungkin dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun berdoa kepada Allah, mungkin dia tidak dikabulkan doanya. Jadi, orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Jangan sampai kesempatan tersebut terlewat percuma tanpa ada tindakan yang kita kerjakan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dari sinilah kenapa para ulama membicarakan perbedaan pendapat, yaitu perihal menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dan ini sebenarnya pelajaran tersendiri, ya, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ini sebenarnya pelajaran tersendiri, yaitu jangan sampai kesempatan yang kita miliki itu terbuang percuma gara-gara kita tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sekali lagi saya katakan, orang yang cerdas dia tidak membuang waktu membuang kesempatan yang berharga. Salah satu kesempatan yang berharga adalah waktu-waktu yang diijabahkan doa. Seperti antara azan dan iqamah, seperti setelah selesai sholat, seperti amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Contoh misalkan puasa Arafah, puasa apa lagi? Muharram, ya, puasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah dan semisalnya. Ini termasuk dari amalan-amalan menghapus dosa. Maka jangan pernah remehkan, ya, karena kita tidak tahu amalan apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah meremehkan amalan tersebut. Kemudian para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa kita pada kesempatan kali ini kita membaca kitab Riyadhus Salihin di dalam Babul Adab. Babul Adab, ya, perhatikan baik-baik. Kita masih membaca kitab Riyadhus Salihin di dalam Kitabul Adab bab yang ke-87 yang diberikan judul oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-muhafazatu ala ma'tadahu minal khair. Artinya selalu menjaga apa yang merupakan kebiasaan dia dari kebaikan. Selalu menjaga apa yang merupakan kebiasaan dia dari kebaikan. Dan sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya yang dimaksudkan dijaga tersebut adalah selalu menjaga. Artinya dia memperhatikan jangan sampai ada yang bocor, ada yang lolos dari kebiasaan-kebiasaan baiknya. Walau kecil. Ya, walau kecil. Taib. Kita baca sekarang ayat yang kedua, karena ayat yang pertama sudah kita pelajari. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan. Surat An-Nahl ayat 92. Imam Nawawi mengatakan, wal ankathu jam'u nikthin wa huwa al ghazlul manqud. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang terlepas buruannya setelah diikat dengan ikatan yang kuat, min ba'di quwwatin, diikat dengan ikatan yang kuat, kemudian seperti rusa. Ghazal itu adalah semacam kijang atau rusa yang terlepas, ya, yang terlepas. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada kita bahwasanya seseorang yang beramal, dia jangan sampai terputus dalam amal ibadahnya. Kenapa demikian? Karena kalau terputus berarti dia seperti orang-orang yang sudah menangkap buruan, seperti rusa ataupun kijang. Apalagi hewan yang diburu? Rusa, kijang, kemudian dia ikat, kemudian ternyata itu ikatan tidak kuat, akhirnya terlepas. Nah, begitulah gambaran yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beramal kemudian terputus, dan ini sangat ditakutkan sekali. Ya. Sangat ditakutkan sekali. Asalnya naik, dinamikanya itu terus naik. Kemudian setelah itu dia turun, bahkan turunnya tidak dikenal sama sekali. Akhirnya benar-benar lepas dari jalan kebaikan. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Syekh Imam Nawawi, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ayat yang lain, surat Al-Hadid ayat 16, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Artinya, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang ahlul kitab dari sebelum kalian. Fatala alaihimul amad, panjang masa pada mereka, akhirnya mereka melepaskan amal yang menyebabkan hati mereka menjadi keras. Ini bahayanya orang-orang yang tidak selalu menjaga atas amal ibadahnya. Yaitu asal mulanya dia semangat untuk beramal ibadah, kemudian dia terputus sampai disebutkan oleh Allah di sini fatala alaihimul amad. Yaitu panjang sekali masa terputusnya. Faqasat qulubu, maka akhirnya hati mereka menjadi keras. Dan bahayanya para ikhwah sekalian, orang yang asalnya ngumpul-ngumpul dengan orang yang suka menuntut ilmu, dengan orang-orang saleh, kemudian terputus, dan terputusnya itu karena disebabkan dia malas ibadah, bahkan cenderung maksiat, itu nanti kalau ingin ngumpul lagi malu. Padahal gak ada yang menertawakan dia. Paling ada orang bertanya, wah Pak Haji sudah lama kemana ini, gak kelihatan. Paling begitu saja. Tidak ada orang mengatakan, wah ini sudah lama gak kelihatan, pasti maksiat, pasti. Enggak ada. Paling orang menganggap, ya, ketika dia datang kembali, paling menganggap, oh ada pekerjaan mungkin, ada ini, selesai. Tetapi dia sendiri merasa berat berkumpulnya dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu mengedepankan kehidupan akhiratnya. Dia sendiri merasa berat akan perbuatan, akan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya buruknya pekerjaan baik yang terputus dan tidak selalu dijaga bisa menyebabkan hati menjadi keras. Maka jangan sekali-kali, ya, berpisah dengan kesatuan kaum muslim, terutama orang-orang saleh yang kebiasaannya berteman dengan orang-orang saleh, kemudian dia putuskan dan lebih cenderung kepada dosa, karena itu bisa mengakibatkan salah satu kebiasaan buruk nanti lainnya, yaitu dia akan malu dia akan apa ya bahasanya itu, pekewuh untuk bertemu dengan orang-orang saleh. Dia akan tidak nyaman bertemu dengan orang-orang saleh. Padahal orang-orang saleh tersebut tidak memberikan kesan negatif apa-apa kepada orang tersebut. Karena kan kita tidak tahu seperti apa yang dia lakukan di luar sana selain ketika berhubungan dengan kita. Nah, ini buruknya ya. Contoh saja misalkan yang paling mudah. Orang-orang yang enggak pernah sholat. Kemudian kita ajak ke masjid, ayo ke masjid. Aduh, enggak enak. Di sana orangnya berjubah berataan. Nah, pasti alasannya begitu. Ya, di sana orangnya berjenggot berataan. Pasti orangnya alasannya, padahal itu hanya alasan klasik ya, alasan cover saja yang sebenarnya dia malu untuk berkumpul. Padahal kalau datang orang ke majelis ilmu dimanapun masjidnya, bukan hanya Imam Syafi'i, dimanapun masjidnya, orang tidak akan heran ya, karena memang masjid tempat orang sholat, tempat orang menuntut ilmu, tempat kaum muslim untuk duduk bersama di situ. Jadi ini buruknya ya, tidak selalu menjaga amal saleh. Kemudian para ikhwah sekalian, ini pengalaman berbicara, buruknya tidak selalu menjaga amal saleh dan berkaitan dengan ayat tadi, surat Al-Hadid ayat 16. Faqasat qulubuhum, hati mereka akan menjadi keras. Yaitu buruknya orang yang terputus dari amal saleh, itu kalau ingin memulai lagi sulit. Ada yang pernah nyoba Pak? Ada yang pernah kejadian padanya? Kalau ingin mulai lagi, sulit. Gara-gara terputus sama amal saleh, tidak selalu dijaga. Kalau ingin mulai lagi, sulit. Makanya, ya saya mulai besok mungkin agak lama keluar Banjarmasin, 10 harian. Ya, kalau tidak diteruskan kajian setiap subuh dan setiap maghrib, kecuali di tempat-tempat lain yang sudah terjadwal, maka itu nanti akan sulit bagi kita untuk memulai lagi, malas-malas. Ya. Sehari, dua hari, oh ternyata enak juga ya, subuh-subuh memandar lagi. Ya, oh ternyata enak juga ya, subuh-subuh kembali lagi tidur gitu. Ah, daripada ke masjid Imam Syafi'i, habis subuh kita tidur aja lagi. Maka coba nanti bagian panitia ya menghubungi para ustaz, terutama Ustaz Khairullah Hafizahullah, saya sudah berpesan kepada beliau. Terutama lagi kalau maghrib-maghrib banyak jamaah-jamaah yang baru yang ingin menuntut ilmu di sini, maka jangan sampai terputus. Karena kalau terputus itu tadi bahayanya. Ini mungkin bisa Bapak catat, bahayanya terputus beramal, satu, hati akan menjadi keras. Hati akan menjadi keras, yaitu malu untuk bertemu dengan orang-orang yang beramal. Malu untuk bertemu dengan orang-orang yang beramal. Ini salah satu hati keras. Ya. Yang kedua, hati juga akan menjadi keras, yaitu susah untuk memulai kembali beramal tersebut. Susah untuk memulai kembali beramal tersebut karena sudah lama terputus. Ya, sudah lama terputus. Kalau seandainya terputus karena ada satu dan lain hal, uzur, itu jadi enggak jadi masalah. Ini pengalaman, Pak. Saya punya kawan-kawan waktu itu di Damam. Habis itu kebiasaan saya, ada orang-orang yang biasa memang dekat dengan saya kenal. Saya cari beberapa bulan kok enggak ada. Ternyata setelah sekian bulan kabarnya, mana si fulan? Masuk penjara, Ustaz. Nah, coba bayangkan. Ya, bukannya malah memulai kembali untuk beramal saleh, tetapi menjauh. Menjauhnya itu sangat jauh sekali. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli 'amalin syirah." Sesungguhnya setiap amal itu ada masa futurnya, masa agak lemahnya. Wa inna likulli syiratin fatrah, dan kalau ada masa lemahnya itu pasti nanti ada masa renggangnya. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Barang siapa yang masa renggangnya itu dia kembali kepada sunnahku, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang masa renggangnya itu dia tidak kembali kepada sunnahku, maka dia akan binasa. Contoh hafalan Al-Quran. Ya, contoh hafalan Al-Quran. Orang dulunya menghafal, ingin mulai lagi susah. Ya, ingin memulai lagi apa? Susah. Kenapa? Karena mati aja dulu. Ya. Karena ya pada ikhwah sekalian, dia sudah lupa bagaimana trik-trik dia menghafal. Yang asalnya mungkin per ayat begini dia akan mudah, ya. Mungkin, dan ini salah satu trik iblis ya. Mungkin seseorang akhir itu dia, aduh gak masuk-masuk ini hafalan. Dia tinggalkan sehari, dua hari. Kok gak ada beban ya saya meninggalkan? Oh kok ternyata enak aja meninggalkan? Akhirnya terus lama terputus. Kalau sudah terputus, untuk mulai lagi sulit. Ini yang disebutkan faqasat qulubuhum. Hatinya akan menjadi keras. Berarti sulit untuk memulai lagi. Kemudian termasuk hati yang keras juga adalah kalau terputus amal, ya di sini kan disebutkan termasuk hati yang keras adalah dia akan mendapatkan kesulitan yang berat di dalam membiasakan diri kembali. Kalau tadi memulainya, ini sekarang membiasakan diri. Mungkin mulainya oke, dia sudah bisa. Tapi membiasakan diri susah. Ya. Hati yang keras, maksud yang ketiga adalah dia akan sulit untuk membiasakan diri lagi. Makanya saya hati-hati sekali kepada orang-orang yang tadi malam kita berbicara masalah donatur-donatur yang kebiasaannya ya nyumbang terputus, hati-hati itu. Nanti susah membiasakannya. Ya. Susah membiasakannya lagi. Mungkin memulai iya bisa, tetapi kebiasaan merasa berat karena merasa wah ini harta saya diambil, ya. Atau amalan-amalan lain lah, banyak sekali contohnya. Karena membiasakan itu perlu ya, orang bisa karena apa? Biasa. Orang bisa karena biasa. Nah, kata-kata bisanya ini loh yang kita cari. Dan itu terputus ketika itu sulit ketika terputusnya amal ibadah. Itu sulit ketika terputusnya amal ibadah. Kemudian termasuk dari ayat yang beliau sebutkan yaitu Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan wa qala ta'ala fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Surat Al-Hadid ayat 27. Yang artinya, maka mereka tidak memperhatikan dengan sebenar-benar perhatian. Mereka tidak memperhatikan dengan sebenar-benar perhatian. Ini kebiasaan dari kaum Yahudi. Yaitu mereka kalau beramal tidak kontinu. Senantiasa terputus di tengah jalan. Ya. Dan ini yang sangat menyakitkan hati, Pak. Hati pribadi, bukan hati orang lain, bukan karena orang. Sangat menyakitkan hati adalah ketika kita punya kebiasaan baik, terputus. Ya, kita review dulu saya begini, sekarang kok enggak begini. Dulu saya bersedekah setiap bulan, sekarang sudah enggak lagi. Dulu saya membantu orang seperti ini, sekarang kok enggak lagi. Dulu saya nuntut ilmu, sekarang tidak. Kenangan-kenangan manis saja dan tidak bermanfaat mengenang seperti itu. Ya, yang bermanfaat adalah pekerjaannya itu terus-menerus. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak memperhatikan dengan sebenar-benar perhatian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis ini ya atau ayat-ayat ini ya, ayat-ayat yang pendek akan tetapi memerintahkan kita untuk selalu menjaga kebiasaan baik kita, apapun itu. Misalkan kebiasaan baik kita terhadap istri, ya, berkata yang lembut dengan panggilan yang indah. Jangan cuma pas honeymoon saja, sebulan berarti. Kalau honeymoon itu kan sebulan tok, bulan madu, ya, manggil sayang, kemudian memperhatikan kebersihan tubuh, berkata yang baik. Kalau marah pun marah dengan perkataan yang baik, ya. Coba lihat Rasulullah kalau lagi marah gimana. Misalkan Aisyah ketika mengatakan, ya Rasulullah, hasbuka min Safiyyah. Wahai Rasulullah, cukup bagimu Safiyyah itu begini. Artinya badannya kurang tinggi, cukup begini. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, diperingatkan. Salah diperingatkan. Ya Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya ucapanmu itu dimasukkan ke dalam lautan, lama jazatuhu, maka akan mencemari lautan. Tapi dengan perkataan yang baik, tidak mencela, tidak mencaci, apalagi sampai angkat suara kepada anak dan istri, terutama istri yang selalu mendampingi kita. Maka ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, ini kebiasaan baik, jangan sampai terputus. Kebiasaan baik saya mendapatkan perhatian yang surprise selalu dari seorang suami. Ternyata kok sekarang terputus. Dan perlu diperhatikan baik-baik. Kebiasaan baik kalau terputus pasti ada apa-apanya. Ya? Pasti ada apa-apanya dengan niat. Ya? Pasti berhubungan dengan niat. Karena kebiasaan baik, biasanya orang yang selalu menjaga kebiasaan baik, dia sangat ikhlas murni karena Allah. Saya katakan kebiasaan baik biasanya terputus. Biasanya ini bukan berarti semuanya. Biasanya terputus berhubungan dengan niat. Mungkin kalau seandainya orang terputus karena misalkan memang keadaan ekonominya sekarang menurun, akhirnya tidak membantu lagi, itu wajar. Tapi ada malah tambah luar biasa, ya, tinggi keadaan ekonominya malah terputus dalam menyumbangnya misalkan. Nah, ini perhatikan baik-baik. Begitu juga antara pasangan suami dan istri, kebiasaan baiknya kok berubah. Yang biasanya manggil sayang, yang biasanya manggil cintaku, pokoknya luar biasa lah. Ternyata masuk suatu hari sampai beberapa hari ketus, tidak nyaman, tidak enak. Ini indikasi mungkin ada orang ketiga. Ya, seperti itu kebiasaan baik yang berubah, ya. Indikasi sudah kelain hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian Syekh menyebutkan hadis 692. وعن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما beliau berkata قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda يا عبد الله وهي همبا الله yaitu Abdullah bin Umar di sini لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Beliau tidak menyebutkan si fulan ini siapa. Berarti ini boleh menyebutkan kekeliruan orang lain yang memang tidak diketahui, ya, agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Yang tidak boleh adalah kita sebutkan sebuah aib dan tidak menyebutkan nama, tetapi orang kalau disebutkan itu pasti dia tahu, oh, si fulan itu yang dimaksudkan oleh si ustaz. Ini enggak boleh, itu namanya ghibah. Ya. Dan kadang-kadang ghibah itu dibarengi dengan doa-doa. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Nah, itu ghibah tuh. Ya. Itu ghibah. Kenapa? Karena sebenarnya di balik doa itu menceritakan buruk orang lain. Nah, ini tidak boleh ya para ikhwah sekalian. La takun mithla fulan, jangan seperti si fulan. Kana yaqumu minal lail, dahulu dia bangun malam. fataraka qiyamal lail, lalu dia tinggalkan bangun malamnya. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Subhanallah, saya dulu punya nenek. Nenek itu umurnya 100 lebih, meninggal mungkin pada umur 102. Itu sudah tidak bisa lagi berjalan, cuma duduk saja dan rebahan, duduk rebahan. Karena kebiasaan beliau membaca la ilaha illallah dan istighfar, maka sampai akhir hayat beliau senantiasa lisannya itu sudah seperti kalau kita bilang itu latah dengan la ilaha illallah, kan luar biasa latahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi latah dengan la ilaha illallah. Kemudian saya datang, saya bilang, saya tambahkan, sini sudah tidak mendengar lagi biasaannya, saya tambahkan dengan bacaan untuk orang-orang yang amalan untuk orang-orang yang 50-60 ke atas. Amalannya benar ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca banyak-banyak bertasbih dan beristighfar dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghfirli. Ini pentakwilan, pengamalan atau aplikasi dari ayat yang turun dalam surat An-Nasr. Allah berfirman, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu." Artinya, jika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan. Penaklukan di sini penaklukan kota apa? Kota Mekah. Tahun berapa penaklukan kota Mekah? Tahun ke-7 Hijriah. Ya, tahun ke-7 Hijriah. Penaklukan kota Mekah tahun ke-7 Hijriah. Berarti Nabi setelah 7 tahun hijrah ke kota Madinah. Berarti umur Sidin berapa? Mun tahu ulun kasih langsung sekarang. Jangan dihitung dulu. Kalau ada yang tahu, saya kasih buku satu. Ya. 48 tahun. Perhitungannya bagaimana, Pak? Dan itu salah. Makanya ulun tadi katakan bahwasanya amalannya 50-60 ke atas. Coba hitung. Enggak jadi hadiahnya berarti. Coba hitung. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul berapa tahun? Umur berapa? 40. Di Mekah setelah menjadi Nabi dan Rasul berapa tahun? 13. Berarti 50? 53. Tambah 7 tahun. Karena tahun ke-7 Hijriah. Tambah 7 tahun. 53 tambah 7 berapa? 60. Ya kan? 60. Berarti penaklukan kota Mekah tahun beliau ketika berumur 60. Ya, kenapa penting mengupas umur beliau pada waktu penaklukan kota Mekah? Karena di sini amalannya. Kemudian Allah berfirman, "Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kamu akan melihat orang-orang di penaklukan kota Mekah masuk dalam Islam berbondong-bondong. Hanya sedikit saja yang tidak masuk Islam, yang tetap dalam agamanya. Semuanya hampir penduduk kota Mekah masuk dalam agama Islam. Bukan dengan pedang, tetapi dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau mengatakan, "Man dakhala al-masjidal haram fahuwa amin." Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia akan aman. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Kemudian tersisa orang-orang yang di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat mulianya akhlak beliau. Mudah-mudahan setelah ini hati-hati kita yang suka mendendam, yang suka bersuudzon kepada orang hilang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah sedemikian rupa diintimidasi sampai beliau hijrah ke Habasyah, hijrah ke kota Madinah, ada akhirnya dari para sahabat fakir muhajirin, keluarga-keluarga beliau diintimidasi, sahabat-sahabat beliau disiksa. Setelah sedemikian rupa, beliau mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, "Ma tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Wahai orang-orang kafir Quraisy, apa yang kalian kira aku akan perbuat kepada kalian? Kalian sudah kalah telak. Kami kaum muslim tak lebih besar. Kami kaum muslim lebih luar biasa, lebih kuat sekarang. Apa yang kalian akan perbuat? Ya, kemudian kata orang-orang semua diam, orang-orang kafir Quraisy. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idhhabu fa antum at-tulaqa." Pergi kalian. Kalian bebas. Setelah sedemikian rupa disiksa, dihina, dicela, sahir, dikatakan tukang sihir, dikatakan penyihir, dikatakan orang yang kena sihir, dikatakan orang gila, dikatakan hanya tukang sajak-sajak saja. Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idhhabu fa antum talaqo." Pergi kalian. Kalian bebas. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tawaf dalam keadaan penaklukan kota Mekah, beliau memakai penutup kepala dan baju perang. Beliau tawaf di atas unta dalam keadaan kepala beliau tertunduk, tawadhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hilangkan dari saat sekarang sifat mendendam kita. Pantas Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat illa an tuntahaka hurumatullah fayantaqimu lillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau membalas dendam untuk dirinya sendiri sama sekali, kecuali ketika hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar, maka beliau balas dendam karena Allah. Intinya, menarik sebenarnya, nanti itu kita akan bahas ketika penaklukan kota Mekah pada kajian Sirah Nabawiyah. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah itu, mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian masuklah orang-orang ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Lalu setelah itu Allah memberikan amalan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ucapkanlah tasbih dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah. Ini amalannya orang-orang yang lanjut usia. Ya. Yang umurnya berapa tadi? 60-an. Yang muda boleh. Lebih ditekankan lagi yang tua. Jadi amalan, ya. Ini lebih ditekankan lagi. Jadi amalannya bacaan ketika ruku ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Baik. Kemudian kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bangun daripada waktu malam, kata beliau, siful, jangan seperti sifulan, karena dia bangun malam kemudian dia meninggalkan bangun malam. Ini kebiasaan baik yang ditinggalkan. Dan bersyukurlah orang-orang yang mampu bangun malam. Kenapa? Karena itu kebiasaan orang-orang saleh, kebiasaan para nabi. Kebiasaan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Bersyukurlah dan berdoa kepada Allah meskipun sudah lama, agar jangan pernah terputus amalan tersebut. Meskipun nanti saya tua, jangan pernah terputus amalan tersebut, karena itu adalah kebiasaan yang sangat baik. Demikian, wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Sesudah surat Al-Hadid ayat 16, surat Al-Hadid lagi ayat 20-27. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dia ada di tengah-tengah ayatnya itu. Jadi Imam Nawawi memutusnya. Artinya diputus beliau yang paling penting mana. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. tidak ada batasan, kapan saja Bapak mengamalkan, ya silahkan diamalkan. Terutama ketika ruku, Pak, baca ketika ruku. Jadi misalkan selama ini kita membacanya Subhana Rabbiyal Azim, boleh ditambah dengan wabihamdi. Tetapi ketika kita mendengar amalan ini, dan yang itu yang diamalkan oleh Rasulullah, kata Aisyah, yata'awwalul Qur'an. Beliau mengamalkan itu semenjak turun ayat itu, ya, untuk mengaplikasikan, merealisasikan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Nah. Yang lain? Nah. Pakai mic, Pak. Di lain yang mendengar. Rusak ininya, rusak. Ya. Atau itu ya. Ya. Silakan. Dalam surah Al-Hadid ayat 27 itu Ustaz. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Itu ra'auha di situ kan diarti memelihara, padahal di hadis tentang hadis Jibril, ria asya itu seperti pengembala, Ustaz. Bisa diartikan mengembala juga, Ustaz? Enggak. Ra'a yura'i itu artinya memperhatikan, ra'a yura'i itu artinya memperhatikan. Dalam bahasa Arab juga ra'a yura'i juga bisa menggembala. Jadi banyak artinya. Ya, banyak artinya dia. Banyak artinya ra'a yura'i. Bisa memperhatikan, bisa menggembala. Dan sebenarnya kan menggembala juga memperhatikan kambing. Ya. Jadi istilah ra'a yura'i itu bisa dengan berbagai macam arti. Jadi maksud Pak Bahtiar ini ada dalam hadis Jibril yang panjang. Kalau dalam kitab Imam Nawawi, kitab Arba'in, itu hadis yang kedua. Salah satu tanda hari kiamat adalah antarul hufata al-urata yatatawaluna bil bunyan. Kemudian juga ri'a asya, yaitu orang-orang yang menggembala kambing. Mereka itu nanti akan berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Nah, di sini ada beberapa tafsiran bahwasanya penggembala kambing itu nanti akan berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Tafsirannya adalah tidak ada yang miskin, semuanya kaya. Semuanya kaya. Dan beliau mengatakan, apakah kata-kata ri'a asya, penggembala kambing, itu sama dengan surat Al-Hadid ayat 27, fama ra'auha, karena ada kata-kata ra'a yura'i. Maka saya jawab, ra'a yura'i itu bisa memperhatikan. Ri'ayah itu artinya perhatian, perlindungan, pengawasan, ya. Kemudian bisa juga menggembala, karena sebenarnya praktek menggembala adalah melindungi, mengawasi kambing. Nah, seperti itu. Nah. Ustaz, kalau kita lihat materi sejak ayat Allah Al-Qur'an dengan hadis, kenapa Imam Nawawi tidak menyebut bab istiqomah? Kelihatannya kalau di sini kan babnya memelihara kebaikan yang biasa dikerjakan. Kalau kita dilihat materi yang Ustaz sampaikan, Seperti istiqamah. Apa demikian, Ustaz? Iya. Bab istiqamah disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam bab-bab pertama. Bab istiqamah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab-bab pertama. Ya. Di juz yang pertama. Bukan pada adab. Dan itu masalah yang paling penting di dalam kehidupan setiap manusia. Lalu kenapa beliau mensendirikan bab ini? Karena istiqomah itu lebih umum daripada membiasakan selalu menjaga amal baik. Di sini kan cuma amal baik. Sedangkan istiqomah itu bisa amal menjauhi amal buruk. Ya. Istiqamah bisa menjauhi amal buruk. Lebih luas istiqamah dibandingkan hanya selalu menjaga amalan baik. Nah. Jadi beliau ingin maksud beliau ini kan sama dengan bab istiqamah, Ustaz. Iya, bab istiqamah ada sebelumnya di bab-bab pertama. Kalau tidak salah bab kelima kayak gitulah. Ya. Sebelum 10 pokoknya di bab istiqamah. Dan istiqamah lebih luas dibandingkan apa namanya? Selalu menjaga kebiasaan baik. Demikian. Wallahu alam, kita cukupkan ada pertanyaan. Ustaz, menyingkapi masalah sholat tahajud tadi, pertanyaan dari Radio Gema Madinah FM Martapura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika seorang wanita yang terbiasa sholat tahajud tiap bulan karena dia mendapatkan haid, amalan apa yang bisa dibaca atau dilakukan sebagai pengganti sholat tahajud tersebut? Jazakumullah khair. Ya. Seorang wanita yang haid, dia itu sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan haid itu banyak hikmahnya, luar biasa. Dari haid, ya, darah haid itu, kita bisa ambil pelajaran bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya kelaparan. Gak akan. Karena haid itu, ya, kalau darah haid tidak jadi darah haid, maka kalau wanita hamil, darah haid itu akan berubah menjadi asupan makanan untuk janin. Ini saya jelaskan untuk ibu-ibu, sudah dikajian ibu-ibu. Kemudian kalau sang wanita melahirkan anaknya, maka darah haid tersebut berubah menjadi air susu ibu yang sangat luar biasa. Nah, kemudian kalau seandainya, makanya kita dapati wanita yang hamil, wanita menyusui tidak haid kebanyakan. Kenapa? Karena dia berubah menjadi asupan makanan untuk janin, kemudian air susu untuk bayi. Kalau sudah tidak menyusu lagi 2 tahun, ya, maka air susu, kemudian asupan makanan tadi berubah kembali menjadi seperti semula, yaitu darah haid lagi yang keluar kapan? Setiap bulan. Dan itu hikmah Allah Subhanahu, berarti darah itu memang harus keluar. Berarti pula seorang wanita harus menerima takdirnya. Dan ketika dia tidak bisa mengerjakan sholat karena dia haid, maka pada saat itu dia tidak tercela. Jangankan sholat malam, sholat wajib saja tidak wajib. Bahkan kalau dia memaksa untuk mengerjakannya karena mungkin, aduh sayang Ustaz 7 hari 7 malam gak sholat, ya, maka itu tidak sah, bahkan berdosa dia mengerjakannya. Tidak sah dan berdosa. Nah, jadi ketika, lalu apa gantiannya? Ya, orang yang kebiasaan sholat malam, kemudian dia haid, gantiannya? Maka saya katakan, secara umum, wanita yang haid dilarang cuma beberapa hal. Puasa, sholat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, alaisatil mar'atu idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah jika seorang perempuan jika dia haid dia tidak puasa dan tidak salat? Puasa dan salat dilarang. Kemudian tawaf karena berkias kepada puasa. Ya, tawaf. Ya. Hah? Iya, karena dia berkias kepada puasa dan salat. Kemudian yang ketiga, yang keempat, memegang mushaf, ya, Al-Quran dia pegang, itu dilarang. Yang kelima, yaitu melayani suami pada kemaluannya, itu dilarang ketika haid. Itu saja. Adapun dia berdoa, berzikir, kemudian bermunajat kepada Allah, itu diperbolehkan. Tidak terlarang bagi wanita. Bahkan pendapat yang lebih kuat bahwa membaca Al-Quran tidak terlarang bagi wanita haid. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih yang melarang wanita haid untuk membaca Al-Quran. Asalkan jangan memegang mushafnya. Karena dalilnya hanya dilarang memegang mushafnya. La yamassu hadzal Qur'ana illa tahir. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Tidak ada yang memegang Al-Quran ini kecuali orang yang suci. Berarti membaca tidak terlarang. Kenapa membaca tidak terlarang? Karena asal hukum membaca bagi laki-laki, perempuan, baik wanita yang haid ataupun tidak haid, dianjurkan. Bukankah Allah Rasul SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ini perintah untuk laki-laki, perempuan, perempuan, wanita haid ataupun yang tidak haid. Maka asal hukum perintah ini tetap padanya, tidak diangkat, baik wanita haid ataupun wanita biasa, tidak diangkat tanpa dalil. Makanya dianjurkan, bahkan saya katakan dianjurkan untuk perempuan membaca Al-Quran, karena itu perintah umum. Selama tidak ada dalil yang melarang, maka tidak boleh kita melarang orang untuk beribadah. Ya, seperti itu. Jadi tidak mengapa membaca Al-Quran. Jadi bisa saja seseorang wanita haid untuk melakukan ibadah selain sholat malam. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa antubu ilaih. Sallallahu nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.